apa benar setelah sholat isya tidak ada sholat sunnah ba'diyah? Enggak, kalau sholat sunat ba'diyah termasuk sholat sunat ada. Setelah isya ada ba'diyah, bahkan sebelum isya yang orang meributkan juga ada. Sebelum isya ada, sebelum maghrib ada, yang enggak ada hanya setelah subuh sama setelah asar. Hanya bedanya, kalau sebelum maghrib tidak dikukuhkan, sholat sunat biasa saja tapi tidak dikukuhkan. Kemudian sebelum isya biasa saja, sebelum Jumat juga ada. Tapi yang dikukuhkan adalah setelah maghrib. Setelah isya pendapat ada yang mengatakan dikukuhkan. Jadi ada, kalau setelah isya ada yang namanya sholat sunnah ba'diyah. Bahkan qobliyahnya pun adalah ada. Ada orang mengatakan gak mau ba'diyah apa? Tidak mau ba'diyah, qobliyah. Masya Allah, ini adalah orang-orang bingung. Mengatakan orang sholat qobliyah Jumat sama qobliyah Maghrib sama qobliyah Isya adalah bid'ah. Masya Allah, apakah dia tidak pernah ingat hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim? Tidak ada ma min mafrudatin illa wa baina yadayha nafilatun liman syaa. Tidak ada sholat fardu kecuali dikasih mukaddimah yang namanya apa? Sholat sunnah. Tidak ada perkecualian di sini. Hadis sahih itu. Ada orang aneh-aneh. Kalau sholat, ini memang ada. Itu satu paket biasanya. Yang anti maulid biasanya rombongannya orang yang tidak senang sama satu paket itu, paket menyalahkan orang lain. Anti maulid, anti tawasul, anti tahlil, qobliyah jum'ah haram, qobliyah maghrib haram, qobliyah isya haram. Biasanya satu paket itu, biasanya. Biarpun kadang-kadang terpisah-pisah.